Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita berjumpa di acara kita, acara penyejuk hati melalui Radio Republik Indonesia yang kita sama-sama sayangi ini. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas surat Al-Isra ayat ke-84 yang akan memberikan gambaran kepada kita tentang perintah untuk bekerja, berusaha keras di dalam kehidupan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-84 dari surat Al-Isra ini memberikan gambaran kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala tahu benar apa yang kita lakukan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengerti betul apa niat kita, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghargaan ataupun malah tidak memberikan penghargaan sama sekali atas apa yang kita lakukan. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Katakan wahai Muhammad bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ya, setiap orang itu akan melakukan tindakan, pekerjaan dan perbuatan, dan Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi di dalam kehidupan ini, walaupun kita melakukan kebaikan, tapi kalau ternyata niat kita di dalam melakukan kebaikan itu adalah hanya ingin dipuji oleh orang, hanya ingin dilihat oleh orang, ataupun niat-niat lain yang bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya perbuatan kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan besar itu tidak akan mendapatkan penghargaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pada saat seseorang berniat baik di dalam melakukan perbuatannya, dia punya niat yang baik, walaupun tersalah di dalam melakukan perbuatannya, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kebaikan atas setiap yang dilakukannya. Bahkan sebenarnya sebelum seseorang melakukan sesuatu, niatnya memberikan pengaruh yang besar di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berniat baik, maka Allah langsung akan memberikan ganjaran terhadap niat baik yang akan dilakukannya. Inilah motivasi yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita di dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Bahwa niat baik itu akan mendapatkan penghargaan yang besar dari Allah. Bahwa pekerjaan yang baik yang merupakan kelanjutan dari niat yang ada di dalam hati kita, itu akan memberikan penghargaan yang jauh lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala, yang akan berdampak tentang kemungkinan besar seorang hamba akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan apa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa di dalam hidup ini kita diperintahkan untuk berbuat. Di dalam kehidupan kita ini kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, dan di dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk memaksimalkan perbuatan baik kita sehingga akhirnya mampu memberikan manfaat yang besar kepada orang banyak. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi orang-orang yang berusaha keras melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan ini dengan tujuan lillahi taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan yang sebesar-besarnya, akan memberikan solusi yang sebesar-besarnya atas setiap permasalahan yang dia lakukan. Oleh karena itu jangan takut berbuat dan berbuatlah. Oleh karena itu jangan malas untuk berbuat, karena Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau berbuat di dalam kehidupannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri. Artinya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya memberikan gambaran tentang ayat ke-84 dari surah Al-Isra ini, bersama kita studio sudah hadir ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Alhamdulillah, kajian kita dalam ayat 84 dari surah Al-Isra, ketika Allah berfirman kul kul ya'malu ala syakilatihi, ini kata-kata ini dari firman Allah adalah sangat populer di masyarakat ataupun para da'i-da'i. Maksudnya dari firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul, wahai Rasulullah, kata Allah, tiap-tiap kullun, tiap-tiap orang ya'mal, bekerja, berbuat ala syakilatihi, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka ayat ini sebetulnya adalah untuk tidak lebih melebarnya sebab dan musabab khilaf. Kenapa? Karena kita disuruh untuk berbuat baik. Berbuat baik walaupun orang lain tidak berbuat baik kepada kita. Jadi ketika Allah berfirman kul kullu ya'malu ala syakilatihi, walaupun ini diperintahkan Rasulullah, tapi untuk keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak membalas keburukan yang serupa pula. Karena apa? Kalau inilah dilakukan, maka akan menyebarlah fitnah di masyarakat, akan menyebar khilaflah di masyarakat, akan menyebar perselisihan di masyarakat. Jadi kalau orang berbuat baik atas dasar keimanannya bercampur dengan perbuatan maksiat, maka kita harus berikan tausiah atau ajaran yang diberikan Allah sama kita. Artinya kita harus bersabar. Bersabar kita itu karena Allah, bukan bersabar karena menahan emosi kita. Tidak, bersabar itu kita tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Barulah ini jadi untuk kita laksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena penutup dari ayat 84 ini Allah berfirman farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, mengingatkan kita, wahai umat-umatku, wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku lebih tahu. Artinya apa yang kita perbuat dari sikap kita itu melihat seseorang itu, maka Allah akan lebih tahu apakah dia benar-benar menjalankan perintah Allah, apakah dia benar-benar menahan hawa nafsunya, menahan kesabarannya karena menahan emosionalnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perlu yang kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita renungkan, sejauh mana kita sudah beramal ibadah kepada Allah murni betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena seseorang, bukan karena yang lainnya, dan bukan karena sesuatu yang mana tujuannya tidak karena Allah. Maka hal itulah yang menyebabkan terjadinya fitnah, itulah yang menyebabkan perselisihan di masyarakat, itulah yang menyebabkan selain perselisihan akan khilaf terus menyebar kemana-mana, karena mereka menahannya atau membalasnya dengan perbuatan yang buruk pula, maksiat dengan maksiat, keburukan dengan keburukan. Itu adalah jauh dari perintah Allah yang kita kaji saat ini. Yang menjadi stressingnya, penekanannya adalah ketika orang tidak berbuat baik, maka kita harus bersikap baik kepada orang tersebut. Kita tunjukkan bahwa yang kita lakukan ini betul-betul akan Allah redhoi karena kita sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi salah satu keterangan dari Ustaz Fajrul yang patut untuk sama-sama kita kembali pahami dan kembali kita sadari bahwa apapun ceritanya, berbuat baik itu tetap merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ceritanya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji bahwa orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan penghargaan yang besar dari Allah dan tidak akan pernah rugi. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa di dalam melakukan kebaikan. Walaupun ketika kita melakukan kebaikan, ada saja tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik, orang tidak menghargai perbuatan baik kita. Kita berbuat baik kepada orang, kita membantu orang, tetapi pada saat kita butuh bantuan orang, ternyata orang tersebut malah lari dari kita, menjauh dari kita, pura-pura tidak tahu atau seakan-akan tidak pernah merasa berhutang budi dengan kebaikan yang kita lakukan. Atau bahkan lebih parah daripada itu, ada orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, tetapi ternyata mereka malah melakukan tindakan yang buruk kepada kita. Kita menyayangi mereka, tapi ternyata mereka malah menyakiti kita, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kita membukakan jalan kepada mereka, tetapi mereka malah mempersempit jalan rezeki kita misalnya, dan sebagainya. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa tetap Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran dan janji yang pasti bahwa orang yang melakukan kebaikan tidak akan pernah rugi di dalam perbuatannya. Oleh karena itu, yang harus kita perjuangkan adalah tetap dengan keyakinan melakukan kebaikan, apapun persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Seberat apapun sikap dan reaksi orang, respon orang lain terhadap kebaikan yang kita lakukan, tetap kita harus berbuat baik. Tetap kita harus berbuat baik kepada mertua kita, walaupun mertua kita mungkin lebih menyayangi anaknya yang lain atau menantunya yang lain. Tetap kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, walaupun mungkin dari jatah uang nafkah atau uang jajan, ternyata ada adik kita atau saudara kita yang diberikan lebih banyak daripada kita. Tetapi dalam hal ini ingatlah satu hal, bahwa Allah sangat sayang kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jangan putus asa untuk melakukan kebaikan, karena Allah akan memberikan yang terbaik dan tidak akan pernah beruntung orang-orang yang di dalam kehidupannya selalu melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan terakhir kali, mari tetap melakukan kebaikan karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.